بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa ba'd ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah yang terus memberikan karunia kenikmatan kepada kita yang tampak maupun yang tidak terlihat oleh mata kita. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah yang mencurahkan kepada kalian kenikmatan-kenikmatannya yang tampak maupun yang tidak tampak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kalau saja kalian menghitung kenikmatan Allah, tidak akan bisa kalian menghitungnya, tidak akan bisa kalian membatasinya dengan bilangan. Sungguh manusia itu banyak kezalimannya, banyak kekufurannya. Tentunya dari sekian kenikmatan Allah, kenikmatan iman, kenikmatan hidayah adalah kenikmatan terbesar yang Allah berikan pada hambanya, di mana seorang hamba dijaga istiqamah dalam hidayahnya, istiqamah dalam agama yang diridhoinya, di tengah dahsyatnya fitnah yang melanda, banyaknya seruan-seruan syubhat, teriakan-teriakan bid'ah dan kebatilan yang semua itu mencerai-beraikan orang dari jalan Allah, diselamatkan oleh Allah merupakan nikmat azimah, kenikmatan besar yang Allah berikan pada hambanya. Oleh sebab itu Allah mengungkit jasa ini kepada hambanya, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Ibrahim 27, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah yang memberikan sabat, kekokohan, sabat diteguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh, kokoh, yaitu tauhid la ilaha illallah. Diteguhkan mereka dengannya di kehidupan dunia ini, juga di akhirat kelak. Allah menyesatkan orang-orang zalim dan Allah lakukan apapun yang Ia kehendaki. Kenikmatan yang Allah sebutkan jasa baik ini kepada mukminin, Allah yang meneguhkan mereka di kehidupan dunia dan di akhirat kelak. Bahkan secara khusus Allah sebutkan itu tentang Rasul-Nya, Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, walaula an tsabbatnak laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau saja bukan kami yang meneguhkanmu, bukan kami yang menjagamu untuk tetap kokoh istiqamah, hampir-hampir saja kamu cenderung kepada mereka sedikit. Dahsyatnya perlawanan Quraisy dan segenap orang-orang kafir, Yahud dan yang selainnya, yang menentang dan memerangi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah yang memberi istiqamah, sabat, tidaklah goyah Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi semua itu. Allah yang menjaganya, Allah yang memberikan sabat kepada beliau. Kalau itu Rasul, tentunya kita dan umatnya sangat-sangat lebih butuh dan lebih memerlukan untuk dijaga oleh Allah. Karena jauhnya iman kita dengan iman Rasul. Fitnah yang begitu banyak mengelilingi kita. Fitnah dan syubhat yang begitu gencar terus merongrong kita. Kita jauh lebih membutuhkan sabat, istiqamah dalam agama ini, dalam manhaj, agar itu Allah karuniakan selalu kepada kita. Perkara ini pula menjadi sangat genting ketika kita mengingat bahwa memang istiqamah atau tergelincirnya seseorang wal'iyadzu billah dari siratal mustaqim, terpereset keluar dia menyimpang dari manhaj yang hak, terkait erat dengan kalbunya, kalbu. Sementara kalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di riwayat Imam Ahmad dan disahihkan Syekh Nasir Al-Albani di Sahih Al-Jami', la qalbu ibni Adam ashaddun qilaban minal qidr idajtama'a ghalya. Sungguh kalbu Bani Adam itu jauh lebih dahsyat gejolak berbolak-balik yang terjadi padanya, lebih dahsyat dibanding air di kuali yang ketika mendidih. Kita melihat air bagaimana di atas api ketika dia mendidih, air itu tidak tenang, ya kan, bergejolak dia, yang bawah ke atas, yang atas ke bawah, yang kanan ke kiri, kiri ke kanan, berputar terus dan beriak, tidak tenang air itu karena mendidih. Itu air sudah seperti itu gejolaknya, enggak bisa tenang. Sungguh kalbu Bani Adam jauh lebih dahsyat gejolaknya dari air yang mendidih itu. Berubah-ubah. Dan cepat, jauh lebih dahsyat dari cepatnya air yang mendidih. Jungkir balik kalbu itu. Semakna dengan itu, riwayat Imam Ahmad pula dan disahihkan Syekh Nasir pula di Sahih Al-Jami', wa innama mathalul qalbi kamathali rishah mu'allaqatin fi asli syajarah yuqallibuha ar-rih dhahran li batn. Permisalan qalbu beliau sebutkan juga seperti bulu yang ada di bawah pohon, dibolak-balikkan oleh angin perut punggungnya. Artinya bulu begitu ringannya, enteng sekali dan tidak ada bobot, sehingga mudah sekali terbolak-balik oleh angin. Jangankan angin, kamu tiup saja dia sudah berbolak-balik, enggak karuan. Bulu begitu ringannya, sehingga seperti itu kondisinya. Sesaat dia dalam keadaan berbaring, sesaat kena tiupan angin dia terkelungkup, sebentar dia terus berputar-putar demikian berbolak-balik. Seperti itulah permisalan kalbu. Seperti kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kondisi keadaan kalbu itu jauh lebih dahsyat dari kondisi atau perubahan kondisi pada lahirnya. Lahir kita ini kan sesaat kita segar, sehat, baru sebentar ya Allah, 1 jam, 2 jam, misalnya kena apa, kena angin, kena ini, menggigil. Baru kita menggigil kedinginan, sebentar kita panas, esoknya kita terus begitu. itu pada jasad kita. Sesaat kita senang, senang mungkin dapat keuntungan dari perdagangannya atau apalah. Baru sebentar 5 menit mungkin dengar atau lihat sesuatu yang tidak membuat dia senang, marah dia, sumpek, gelisah dan sedih yang luar biasa, sesak terus demikian. Itu pada lahirnya perubahan-perubahan cepat terjadi dan dahsyat perubahannya 180 derajat. Lo tolak belakang jauh. Kalau itu pada lahirnya manusia, sungguh perubahan yang ada dalam kalbunya jauh lebih dahsyat dari itu. Mudah terpengaruh, gampang terbolak-balikkan, jungkir balik, gejolak terjadi padanya. Oleh sebab itu, maka beberapa tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita beberapa amalan saleh yang dengannya seorang hamba dijaga oleh Allah istiqomahnya, sabatnya dalam hidayah, dalam manhaj yang hak. Antara lain yang pertama adalah selalu kembali dan menyibukkan diri dengan Quranul Karim, agar banyak dia baca, banyak dia pelajari tafsirnya, bagaimana para ulama sebutkan, dia yakini kebenarannya, dia amalkan perintah-perintahnya, banyak membantu dia untuk sabat, tetap istiqamah. Janji Allah di dalam firman-Nya Al-Furqan 32. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Orang-orang kafir itu berkata, kalau saja Quran itu diturunkan kepadanya langsung jumlah wahidah, langsung 30 juz turun pada Rasul. Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Demikian sengaja Allah turunkan Quran itu berangsur-angsur, ayat demi ayat, surat demi surat, tiap kejadian, tiap kasus turun ayat, untuk tasbit fuad, semakin membuat teguh kalbumu, semakin membuat kokoh hatimu. Paratalnahu tartila. Maka Quranul Karim, amalan yang begitu besar untuk selalu kita baca dalam kesetiap harian kita, terkhusus tentunya dalam sholat yang fardu maupun sholat-sholat yang sunnah, qiyamul lail, tahajud, maupun sunnah yang lain. Dan bukan hanya dibaca sambil dia pelajari tafsirnya, sambil dia mengamalkannya. Dan itulah contoh dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka baca, mereka pelajari, mereka amalkan bersamaan ayat-ayat Quran. Perkara yang kedua adalah dengan mengamalkan syariat Allah, menjaga pengamalan terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan di surat Ibrahim tadi di ayat ke-27, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah memberi keteguhan kepada orang yang beriman dengan perkataan yang teguh di kehidupan dunia ini dan akhirat kelak. Kata Imam Qatadah, di kehidupan dunia diteguhkan oleh Allah agar mereka selalu dalam khair, dalam kebaikan, istiqomah dalam manhaj, diteguhkan dalam amalan saleh, selalu dalam hidayah. Itu di kehidupan dunia. Adapun di akhirat, kata-kata ada fil qabr, di kuburnya diberi keteguhan menjawab dan diselamatkan dari azab kubur. Allah juga sebutkan dalam An-Nisa 66, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mengamalkan apa yang dimau'idzahkan kepada mereka, niscaya itu baik bagi mereka dan lebih membuat mereka teguh, istiqamah dalam akidah, dalam manhaj, dalam iman, hidayah. Kalau saja mereka mengamalkan semua yang diingatkan dan diajarkan pada mereka, perintah-perintah diamalkan, larangan ditinggalkan, itu menjaga seorang hamba dia istiqamah. Segala perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, meninggalkan segala larangan yang dilarang oleh Allah maupun Rasulnya, oleh sebab itu para sahabat Rasul SAW sangat menjaga amalan saleh yang mereka ketahui sunnah dari Rasulnya, tidak mereka tinggalkan. Di Sahih Muslim dari Ibni Umar, kata beliau, ketika kami sholat ada seseorang berkata, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallah bukratan wa asila. Zikir ini dia baca, maka Rasulullah tanyakan, siapa yang berkata tadi Allahu Akbar kabira dan seterusnya? Seseorang menjawab, aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, ajibtulaha futihatlaha abwabus sama. Betapa kagumnya aku dengan ucapanmu itu, di mana dibukakan pintu-pintu langit karenanya, dengan zikir yang begitu mulia ini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kata Ibni Umar perawinya, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah yaqulu dzalik. Maka aku tidak pernah meninggalkan bacaan ini semenjak aku dengar Rasulullah katakan tadi, dibuka pintu langit karenanya. Fa'alu ma yu'adzuna bih. Mereka lakukan apa yang telah dimau'idzahkan pada mereka. Apa yang sudah diajarkan kepada mereka. Tidak pernah aku tinggalkan, kata Ibnu Umar. Demikian pula di Sahih Muslim, ketika Ummu Habibah radhiyallahu anha mendengar Rasulullah SAW menjamin istana di surga bagi yang sholat dalam setiap harinya 12 rakaat rawatib, kata Ummu Salamah, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah. Aku gak pernah tinggalkan itu 12 rakaat tiap hari semenjak aku dengar dari Rasulullah. Kata Ambasah, rawi dari Ummu Habibah, aku pun tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku dengar dari Ummu Habibah. Kata Amr ibn Aus, rawi dari Ambasah, aku pula tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku dengar dari Ambasah. Kata Nu'man ibn Salim, rawi dari Amr ibn Aus, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku mendengar hadis ini dari Amr bin Aus rahimahumullah. Pengamalan terhadap syariat Allah, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak membantu seorang muslim, seorang mukmin di dalam menghadapi segala macam fitnah. Oleh sebab itu Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sebutkan tentang fitnah, badiru bil a'mali fitanan taqita'il lailil mudlimah, percepat kalian beramal saleh, berlombalah dengan fitnah, berlomba, sibukkan dirimu dengan amalan saleh sebelum masa fitnah melanda seperti gelapnya malam. Yusbihul abdu mu'mina wa yumsi kafira. Pagi orang mukmin, sorenya dia kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sore dia mukmin, pagi dia kafir. Yadubillah. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Begitu dia jual belikan agamanya dengan dunia. Tidak boleh orang menganggur, malas. Badiru, berlombalah dengan fitnah. Fitnah bergerak. Ahlul fitnah, orang-orang yang menginginkan fitnah juga bergerak dan aktif. Kamu jangan tertinggal. Sibukkan diri kamu pula dengan amalan saleh. Pelajari, amalkan, dakwahkan. Perkara yang ketiga, agar kemudian seorang mukmin mendekat dan selalu kembali dan berhubungan dengan ahlul khair, orang-orang yang kita tahu mereka itu sabat dan istiqamah di dalam agamanya, dalam iman, sabat mereka istiqamah dalam manhajnya, tidak terombang-ambingkan oleh badai fitnah dan gelombang syubhat yang silih berganti. Para pembesar, para ulama kita yang menjadi panutan kita, mereka banyak membantu dengan izin Allah keistiqomahan seorang hamba. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan tentang Syekh beliau, Syekhul Islam rahimahullah, kami murid-muridnya jika sangat ketakutan melihat arus permusuhan, musuh-musuh dakwah yang sedemikian tajam, luar biasa di masa Syekhul Islam, semua kelompok membidik satu orang, satu kelompok ahlus sunnah, ahlul hadith beliau dan yang bersamanya, sehingga terkadang kata Ibnul Qayyim kami sangat ketakutan melihat makar dan permusuhan mereka yang demikian dahsyatnya. Sa'ad bin Adh-Dhunun ketika itu dugaan kami tidak karuan, manusia kadang turun imannya, menduga yang tidak-tidak sudah goyah, seakan bumi ini sempit bagi kami. Kami datangi Syekhul Islam, kami mengeluhkan apa yang kami lihat, apa yang kami dengar. Maka beliau pun menasehati, membesarkan hati kami. Dan tidak seberapa lama dengan mendengar wejangan-wejangan nasihat beliau, berubah, lapanglah dada kami, tenang kolbu kami, kembali sabat, kembali teguh dan kokoh dalam manhaj yang hak. Terkait ini pula agar kemudian kembali seorang mukmin kepada hadyus salaf, seperti apa bimbingan dan ajaran para ulama salaf, baik yang telah tiada rahimahumullah maupun yang masih Allah berikan kepada mereka kenikmatan hidup, dan itu kenikmatan bagi umat ini. Kata Abu Hamzah kepada Ibrahim rahimahumullah, nasihat Ibrahim kepada beliau, ma ja'alallahu fi syai'in minha mithqala dzarratin min khair wahai Abu Hamzah, Allah tidak jadikan pada hawa nafsu yang ada dengan berbagai bentuk dan ragamnya, kebid'ahan, hizbiyah, Allah tidak jadikan pada mereka semua sebiji sawi pun kebaikan. Wa ma hiya illa zinatus syaitan. Semua itu cuman hiasan syaitan. Tampak membuat orang terkagum-kagum. Wa mal amru illal amrul awwal. Perkaranya hanyalah perkara generasi pertama. Kembalilah kita kepada apa yang telah dicontohkan oleh para ulama salaf, as-sabiqin wal-lahiqin, apa yang telah diajarkan oleh para ulama salafus saleh yang terdahulu maupun yang belakangan yang menyusul mereka. Dan perkara yang diajarkan oleh para ulama salaf ini menjadi salah satu pintu terpenting selamatnya seorang hamba dari tergelincirnya kaki dia keluar dari manhaj yang hak. Salah satu sabuk pengamannya adalah ketika dia menjaga wala dan bara, siapa orang yang dia berikan wala, loyalitas, cinta, kasih sayang, pembelaan, penghormatan, pemuliaan, siapa pula orang yang dia bara, dia berlepas diri, dia benci, dia musuhi. Tidak dia bela, malah dia mengingatkan umatnya dari bahaya mereka. Dia tahdir. Ini wala dan bara, seperti yang para masyayikh kita sebutkan, hisnun hasin, benteng yang begitu kokoh, yang karenanya agama ini terjaga, manhaj kamu akan selamat dari bidikan dan rongrongan mereka yang memusuhi kebenaran. Layaknya benteng, kalau kamu di dalam benteng, selamat kamu. Yang di luar sana mau melempari panah, tombak, apa, kamu selamat di dalam benteng. Kokoh benteng itu, tegar, gak goyah. Aman kamu selamat di dalam benteng. Hisnun hasin. Dan dengan rusaknya benteng ini, Kekuatan ketika wala dan baro ini tidak difahami dengan benar, tidak diamalkan dengan baik, dari situlah kerusakan masuk dengan mudah, membabi buta, menghancurkan sana sini dari imanmu, merusak agamamu. Sudah layaknya benteng tadi sudah hancur, dengan mudah musuh itu akan masuk. Dan kalau sudah masuk, ya sudah, dia ratakan dengan tanah yang seisi benteng itu. Di dalam riwayat Tabrani, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, ayyu ural Islam awthaq, tali Islam manakah yang terkuat, tali yang terkuat dalam keislaman seseorang, tali yang menjaga iman seseorang. Tali yang juga berarti menunjukkan kekuatan iman dia. Qalu shalah, jawab para sahabat, salat ya Rasulullah. Salat lima waktu. Rasulullah katakan, hasanah wa ma hiya biha. Salat amalan baik, tetapi bukan itu. Qalu siyam, tanya, kata para sahabat, kalau begitu puasa. Orang lapar, haus, meninggalkan syahwatnya karena Allah. Rasul katakan, hasan wa ma huwa bih, puasa pun baik, tetapi bukan itu. Qalul jihad, kalau begitu jihad, taruhan nyawa, darah, harta benda karena Allah. Qalal hasan wa ma huwa bih, jihad pun baik, amal saleh, tapi bukan itu. Maka Rasulullah sampaikan kepada mereka, awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Tali iman yang terkuat, cinta karena Allah, benci karena Allah, mencintai seseorang karena Allah, karena ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, karena imannya, karena hidayahnya, membencinya pun karena dia melanggar syariat Allah, menentang ajaran Rasulullah, menyimpang dari manhaj yang hak, dia benci dan dia tinggalkan. Tali iman yang terkuat, dan sebatas kekuatan itu, semakin dia kuat, semakin dia sempurna dalam imannya, semakin dia kekar, semakin dia terjaga dari berbagai macam fitnah dan syubhat. Oleh sebab itu, para ulama sebutkan kalau kita amati hadis Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala an, ketika ditanya oleh Umar tentang fitnah allati tamuju maujal bahr, fitnah yang bergejolak seperti ombak di lautan, kamu tahu ombak kalau sudah di tengah lautan mungkin bisa sampai 10 meter mungkin lebih, goyah kapal karenanya, goncang dia, labil, terombang-ambingkan. Tidak jarang kapal itu bisa terguling, terbalik, dan pada akhirnya tenggelam. Binasa semua isinya. Nas'alullah al-afiyah. Dahsyat ombak itu. Kata Umar, siapa yang mendengar Rasulullah menyebutkan hadis tentang fitnah yang seperti itu? Kata Hudzaifah, aku yang mendengarnya. Di mana Rasulullah SAW sabdakan, tu'radul fitanu alal qulub ka'ard kal hasiri udan uda. Fitnah itu datang kepada kalbu seperti anyaman-anyaman tikar, sehelai demi sehelai sampai menjadi tikar yang luas. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Maka kalbu yang menelan fitnah itu, artinya dia asyik, senang, dan berjalan mengikuti di belakang fitnah itu, dia turuti, dia terbawa, ternodai dalam kalbunya satu titik hitam. Wa ayu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun baydha. Tetapi kalbu yang mengingkarinya tertulis setitik putih bersih dalam kalbunya. Hatta tasirok ala qalbain. Sehingga kalbu setelah melewati masa-masa fitnah terbagi menjadi dua. Ala abyad mithlis sofa, putih seperti batu sofa yang mulus, putih, halus. Fala tadurruhu fitnatun madamati samawatu wal ard. Maka kalbu yang semacam ini tidak terganggu, tidak termadorotkan oleh fitnah selama ada langit dan bumi. Wal akhir aswada murbadan kalquzi mujakhia. Adapun yang lain menjadi hitam kelam, banyak titik hitam, flek. Hitam kalbunya, pucat, dan dia seperti cangkir yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Dia tidak kenali yang ma'ruf, dia tidak kenali yang mungkar, kecuali yang disenangi olehnya. Yang dia anggap itu baik, dia bela. Yang itu menguntungkan dia, akan dia bela. Dia ikuti. Dia tidak peduli kalaupun itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan Hadis Salaf. Dia enggak peduli kalaupun itu bertentangan dengan para ulamanya. Yang tidak dia senangi akan dia tentang. Dia membabi buta, ngawur, menghantam sana, menghantam sini, dan dia enggak peduli kalaupun itu benar dalam Quran dan Sunnah bersama para ulama. Asy-syahid barakallahu fikum, hadis di Sahih Muslim. Seperti disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, demikian pula dinukilkan oleh Suyuti rahimahullah, dari penjelasan Imam Qadhi Iyad rahimahullah, hati yang putih, hati yang bersih, yang menolak fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, Rasul sebutkan seperti batu Safa. Batu Safa disamakan kalbu ini dengan batu Safa bukan hanya karena bersihnya saja. Batu Safa bersih, mulus, putih. Bukan dari sisi itu saja, dari sisi putihnya, bersihnya, iya. Tetapi ada makna lain yang tidak kalah pentingnya. Bisa makan dari batu Safa karena kerasnya. Keras dalam artian positif. Bukan keras yang tercela, negatif. Batu kan kuat, keras. Kalau itu pada batu Safa, kokoh dan kuat luar biasa, begitu pula kalbu ini. Semakin kuat, syadid, kokoh dia di dalam mempertahankan iman, kokoh, tidak terpengaruh dan selamat dari segala yang bisa merusak dan menodainya. Batu itu tidak bisa tergores, tidak bisa terlukai karena kuat dan kerasnya. Begitu pula kalbu ini. Jadi kalbu yang kuat, semakin dia membenci, menolak sekian fitnah, sikap yang benar menghadapi fitnah, tidak melemah, tidak kemudian kendor wala dan baroknya, kolbunya semakin kokoh, semakin terjaga, tidak bisa fitnah-fitnah itu, syubhat maupun syahwat, menggores dan melukainya. Allah jaga, Allah berikan sabat padanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, yang para ulama sebutkan bahwasanya qalbu kalau kita melihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum, para tabi'in, mereka ini Kolbu mereka adalah kolbu yang begitu kuat. Kolbu yang begitu kokoh di dalam menghadapi fitnah dengan berbagai macam dan ragamnya. Di mana kolbu yang kuat ini, seperti Syekh Saleh Ali Syekh Hafidhahullah sebutkan, menukil dari para ulama seperti Syekhul Islam dan yang lain, bahwa ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ilmu ini menambah kekokohan hatinya, kekuatan hatinya semakin keras dalam artian positif tadi. Semakin kuat dalam mempertahankan iman, dalam menjaga hidayahnya. Oleh sebab itu, mereka kuat hatinya, tetapi juga dihiasi hati itu dengan khusyuk. Bukan keras dalam artian yang negatif. Khusyuk menjadi sifat mereka pula. Khudu', tunduk mereka itu kepada Allah terhadap perintah-perintah dan syariatnya. Sehingga dalam ketaatan kepada Allah, lunak sekali hati ini. Mudah untuk disuruh taat, menjalankan perintah syariat, atau meninggal larangannya, gampang dia. Tunduk dan lunak. Khusyuk. Tetapi menghadapi musuh-musuh Allah, kuat dan kokoh benar kalbu mereka. Oleh sebab itu, kata Syekhul Islam rahimahullah, semata-mata sifat kelemahan pada jiwa seseorang tidak menjadi terpuji. Kalau hanya semata-mata kelemahan pada kejiwaannya, enggak bisa. Rokik, sangat lembut kalbunya, sangat lembut perasaannya, orangnya masya Allah. Tipe orang semacam ini, kata Syekhul Islam, setelah masa salaf tentunya, setelah sahabat, tabi'in, terkadang kalau dibacakan ayat-ayat tentang neraka, tentang azab, sampai jatuh pingsan mereka. Sebagian mereka bahkan disebutkan sampai mati. Tergantung, kata Syekhul Islam, kalau memang itu terjadi tanpa rekayasa dari dia, di luar kehendaknya, di luar kekuasaannya, dia gak bisa pertahankan. Istilah Syekhul Islam, karena kuatnya dalil, kuatnya warid, ayat menyebutkan tentang ancaman, misalnya tentang jahannam, azab yang sedemikian rupa, murka Allah, ditambah dengan lemahnya ini, lemahnya jiwa, lemahnya kolbu, gak mampu memikul yang sedemikian berat ini, jatuh dia, pingsan. Tadi kalau itu tanpa, di luar kehendak dia, dia gak bisa kendalikan, maka orangnya ma'zur. Ma'zur. Tetapi yang lebih sempurna adalah kuat. Dan itulah para sahabat Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak ada di antara para sahabat yang sampai seperti itu. Hatinya kuat, tetapi khusyuk, tunduk kepada Allah. Dari situ beliau sebutkan, kelemahan jiwa, kelemahan kalbu, kan ada tipe orang yang gak bisaan, kalbuhu raqiq, kalbunya sangat, dia itu gak bisaan, gak enak, serba perasaan, serba lemah, serba ini, hanya semata-mata itu pada kalbunya justru berbahaya bagi orangnya, tidak terpuji. Dan justru tipe kalbu yang semacam ini sangat mudah untuk kemasukan hawa nafsu dan fitnah syahwat, maupun lebih dari itu fitnah syubhat. Paling mudah masuk, paling gampang terkuasai tipe kalbu yang semacam ini, yang orangnya gak bisaan, lemah kejiwaannya, miskin. Dia tidak mampu dan tidak bisa menerima atau mengamalkan apa yang diperintahkan Allah atau yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan pula di dalam hadis tentang orang-orang Yaman, atakum ahlul Yaman hum araqqu afidah, hum araqqu afidatan, datang kepada kalian orang-orang Yaman yang mereka itu fuadnya, kalbunya raqiq, lembut, lunak, enggak bisa rasa. Di satu sisi ini pujian bagi mereka, tapi di sisi lain isyarat para ulama sebutkan bahwa hati mereka yang semacam itu mengakibatkan gampangnya fitnah itu masuk kepada mereka. Araqqu afidatan, kalbu dan jiwa yang begitu lemah pada mereka, mengisyaratkan bahwa mereka ini hati-hati juga orang yang harus dikasihani, karena gampang termakan fitnah, mudah terbawa oleh bid'ah, syubhat, syahwat. Tidak ada kekuatan dan kekerasan di dalam kalbunya. Tercela yang semacam itu. Orang-orang semacam ini ketika didatangi oleh hawa nafsu atau orang yang semangat dalam orasi dan penyampaiannya, dia mudah terpesona, mudah senang dengan orang yang dia asyik dengannya. Orang-orang semacam ini karena sangat pemalu, sangat lemah, sangat takut ini, itu. Lemah kalbunya, raqiq. Raqiq itu kalau letter lock-nya tipis. Di barang yang tipis kamu tahu sendiri, kesenggol sedikit, piar, pecah. Ya begitu itulah kalbu mereka, enggak bisa. Sehingga mudah ditarik, mudah diseret oleh ahli ahwa, oleh para penyeru-penyeru kepada hizbiyah dan hawa nafsu. Dan kamu akan tampak terlihat itu dari bahasa dan tata cara mereka bersikap dan berkata. Kalau kamu ajak bicara tentang dakwah fulan begini, fulan begitu, berdasarkan hujjah, penjelasan para ulama, bukan kita sendiri yang berkata, bukan kapasitas kita. Tapi para ulama yang jauh lebih alim dan lebih mendahului kita semua. Bagaimana untuk kemaslahatan dakwah ini itu. Dia gak bisa. Jangan, sudah, jangan bicara hal-hal semacam itu. Wis, gak usahlah buka masalah yang berbau itu, fulan, fulan, begini. Ahsan kita ngaji kitab sajalah. Wis, lebih baik belajar ilmu saja, apa kitab akidah, atau fikih, atau hadis atau apa. Dia gak bisa kemudian, aduh, bersinggungan dengan fulan dan fulan. Pecah hatinya, lemah. Yang semacam ini yang berbahaya. Dan seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, dari sekian sebab orang itu terjerumus di dalam kesesatan, menyimpang dari manhaj yang hak, adalah kelemahan. Ada sekian sebab, termasuk yang paling berbahaya adalah kelemahan. Kelemahan semacam ini, orang-orang yang memang hatinya lemah, gak bisa, pecan, gampang pecah. Dia gak siap. Kalau kemudian pada kenyataannya harus berhadapan dengan fulan dan fulan, dia gak siap. Kalau kemudian ternyata orang yang dia kagumi, orang yang dia senangi, ternyata begini dan begitu, dan bukan itu sifat para ulama salaf. Bahkan yang Rasulullah sebutkan tadi, hati itu seperti sofa, batu sofa, putih, bersih, khusyuk, lunak, tunduk kepada Allah, syariatnya. Tapi batu itu juga keras, kuat, tegar. Di dalam menghadapi fitnah. Makanya menjadi sebab atau menjadi awal mula penyimpangan seseorang, ketika kemudian orang gak mau mendengar penyimpangan-penyimpangan ashabul ahwa, ketika hujjah dibawakan, sebagaimana para ulama jelaskan, para masyayikh dakwah salaf ini, orang-orang yang mulia, ketika semua itu dipaparkan dan dijelaskan, dia merasa enggak senang. Sebagaimana diriwayatkan oleh para a'immah, disebutkan oleh Ibnu Asakir dari Uqbah bin Alqamah, kata Uqbah, kuntu inda Arta'ah ibn al-Mundhir, aku pernah di majlis Arta'ah ibn al-Mundhir. Rahimahullah. Qala ba'du ahli al-majlis, maka sebagian yang di majlis Arta'ah ada yang bilang, ma taquluna fil rajul yujalisu ahla sunnah wa yuqalituhum fa idza dhukira ahlul bidah qala da'una min dhikrihim la tadhkuruhum. Bagaimana menurut kalian para ulama, orang yang dia ini bersama ahlu sunnah, pergaulannya bersama ahlu sunnah, masya Allah, mujalasahnya, duduknya, sehari-harinya bersama ahlu sunnah. Tetapi ketika disebutkan ahlul bid'ah, fulan begini, penyimpangan-penyimpangannya fulan, di sini kesesatannya fulan, di sini menyalahi ayat ini, hadis ini, para ulama mengingkari. Dia, ketika dia dengar itu, dia katakan, da'una min dikrihim. Tolong jangan dibicarakan mereka. La tadhkuruhum. Jangan disebut-sebut sudah. Gak enak. Dia gak siap mendengar semua itu. Yaqulu Arta'ah, maka Imam Arta'ah Ibnul Mundhir menjawab, huwa minhum, dia berarti termasuk dari mereka, la yulab la yalbasu alaikum amru, jangan sampai urusan orang-orang semacam ini akan merancui kalian, akan mengkaburkan hakikat dia di hadapan kalian. Kata Uqbah yang mendengar itu, Uqbah bin Alqamah, fa'angkartu dzalik, mendengar itu, wah, besar ini ungkapan Arta'ah Ibnul Mundhir, kata Uqbah, aku sampai mengingkarinya. Enggak benar ini, Imam Arta'ah sampai berkata begitu. Dia termasuk dari mereka. Jangan sampai kamu terperdaya. Qala, kata Uqbah, faqadimtu alal Auza'i, maka aku datang kepada Imam Auza'i Abdurrahman bin Amr rahimahullah, imam ma'ruf, wa kana kashafan li hadhihi al-asya' idza balaghathu, dan beliau orang yang sangat tajam penilaiannya, membongkar hawa nafsu dan kebid'ahan jika sampai kepada beliau. Makanya didatangi Kalau memang sesuatu itu enggak benar, kalau memang perkataan Artoa ini enggak beres, akan ketahuan. Aku datangi Auza'i dan aku sampaikan apa yang dikatakan oleh Artoah Ibnul Mundhir tadi. Kata Auza'i, faqala sadaqa Artoah wal qawlu maqala, benar apa yang dikatakan Artoah dan pendapatku sama seperti pendapat dia. Hadza yanha an dzikrihim, dia melarang untuk orang-orang semacam ini dibicarakan, disebut-sebut. Kata Imam Auza'i, mata yuhdaru idza lam yushad, mata yuhdaru idza lam yushad bi dzikrihim, kapan mereka itu akan diwaspadai oleh umat? Kapan orang akan sadar bahayanya mereka jika tidak disebut, jika tidak dibicarakan? Maka apa yang mereka maukan? Hanya dasarnya kelemahan hatinya. Dasar dia hanya ketidakmampuan. Pecah. Hatinya terlalu tipis. Artinya kewajiban seorang hamba untuk membenahi dirinya. Jangan turuti kelemahan kolbumu. Tipisnya hati kamu, kejiwaan kamu, jangan kamu turuti. Ikuti para ulama, ikuti jejak para salaf. Mereka lunak hatinya dalam hal-hal tertentu, ketaatan kepada Allah sangat lunak. Abu Bakar pun sangat penangis radhiyallahu taala anhu ketika dibacakan ayat-ayat, sangat lunak hatinya radhiyallahu taala anhu. Dan begitu para ulama salaf yang lain, ada tempatnya khusyuk dan lunaknya hati, bukan di sini. Ketika kamu dituntut untuk berwala, bara, siapa orang yang harus kamu cintai, kamu bela, siapa pula orang yang harus kamu bersikap tegas kepadanya? Hati seperti batu Safa, betul-betul kokoh, betul-betul mereka akan tahu kalau kamu itu batu Safa yang putih, bersih dan keras, kuat. Tidak mudah untuk tercoreng. Jangan hatimu seperti pecah belah. Jangan hatimu kamu jadikan seperti batu bata yang diketak sedikit saja sudah rengat, retak dan kemudian hancur. Jadikan seperti batu Safa. Dan itu Rasul SAW yang perumpamakan. Rasul yang sebutkan alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azzakum. Selain daripada itu, menjaga istiqamah, istiqamahnya qalbu dalam hidayah, istiqomahnya hati, istiqomah di atas manhaj yang hak, harus dilindungi, diproteksi dari segala yang merongrong dan merusaknya. Tidak cukup kamu itu memupuki tanpa kamu jadi berikan proteksi. Makanya yang terkadang disebutkan oleh Syekh Rabi Hafidhahullah, orang-orang yang gemarnya hanya belajar akidah saja, murni ilmiah, akidah misalnya, atau fikih atau apa, ilmu yang hak memang tidak diingkari, tapi dia gak mau sampai ada singgungan, bersinggungan dengan orang-orang lain, apalagi kalau dia sudah terlanjur senang dengannya, dia terlanjur simpati kepadanya, tidak dia jaga dirinya dengan wala dan barok, itu seperti petani, kata beliau, yang dengan rajinnya menanam semenjak biji ditaruh di tanah, dia sirami tiap hari, masya Allah, rajin dia belajar, menghafal ini itu, ngaji, dia kasih pupuk tanah, dia apa istilahnya, dideder, dibajak, digemburkan agar tumbuhan ini berkembang dengan baik, subur, terus dia berkembang, tapi dia lupa, tidak memagari lahannya, tidak dia pagari, sehingga mudah binatang-binatang liar yang merusak masuk dan memporak-porandakan yang selama ini dia tanam, yang selama ini dia pelihara dengan peras keringat, masuk a'azakumullah babi hutan, wah, morak-porandakan tanamannya sudah. Entah binatang apa lagi masuk makan sayur-sayuran dia, tanaman dia, buah-buahannya. Mungkin juga pencuri, maling masuk ngambil, enggak dipagari, enggak ada tembok, enggak ada penjagaan. Sia-sia yang selama ini kamu tanam dan kamu bina dari semenjak kecil, semenjak bibit. Oleh sebab itu, perkara menjaga diri dari kedekatan, cinta, pembelaan dari ahlul batil, orang-orang yang sesat dan menyimpang dari siratul mustaqim, menjaga diri dari mereka menjadi perkara yang sangat penting, tali iman yang terkuat, tali keislaman seseorang yang terkokoh. Dan para ulama salaf begitu mementingkan sisi ini dalam menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian taati sekelompok dari ahli kitab, mereka akan murtadkan kalian dari iman kalian kembali menjadi kafir. Wal'iyadzu billah. Itu yang mereka inginkan. Kalau itu ahli kitab, ahlul ahwa, ahlul bid'ah, penyuruh-penyuruh kepada kebatilan itu, lahum nasib, mereka punya saham, mereka punya andil untuk tujuan itu. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Mereka punya andil. Merusak iman, merusak akidah kaum muslimin, menghendaki kejelekan bagi ahlul khair, bagi orang-orang yang baik, orang-orang saleh, mukminin, ahlus sunnah. Karena itu mereka dan bahayanya, makanya wajib untuk selalu kita berhati-hati, waspada dari mereka dan gerak-geriknya, waspada dari segala makar dan tipu daya mereka. Orang-orang semacam ini tidak bisa dan tidak pantas untuk mendapat husnudzon, dibaiki sangka kepadanya. Kamu berbaik sangka kepada orang-orang yang berbahaya semacam ini, berarti kamu menyalahi manhaj Allah, manhaj Rasulnya, di mana Rasulullah sebutkan, fa idza ra'aitum man yattabi'ul ma tashabaha min fa ulaika alladzina sammahumullah fahdharuhum, dalam hadits Aisyah. Maka kalau kamu melihat orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, hati-hati dari mereka. Ihdaruhum. Waspadalah dari mereka, jauhi. Ini malah kamu tidak menjauh, malah berhusnudzon. Kamu malah berbaik sangka kepadanya. Kamu malah ingin duduk bersamanya. Kamu malah tidak ingin mereka dibicarakan. Sadarkah kamu dengan itu kamu menyalahi manhaj Allah? Quran Allah sebutkan di awal-awal surat Ali Imran. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Amal ladina fi kulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' ta'wilih. Allah yang ajarkan, Rasul yang sebutkan sallallahu alaihi wasallam. Kif kamu mau membenturnya? Barakallahu fikum. Ingatlah, Ini syariat Allah. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Oleh sebab itu, orang yang membawa syubhat, dia menyimpang dari jadatu ahlil haq. Jalan yang dia ikuti, cara yang dia jalani bukan cara ahlul haq. Bukan begitu para ulama kita. Tidak seperti itu kita melihat para masyaikh kita. Maka orang yang semacam ini harus diwaspadai. Harus diingatkan. Gak bisa kemudian kita husnudzon saja sama mereka. Saya itu kepingin seperti dulu, bisa duduk di majelisnya fulan dan fulan. Ya, siapa yang kamu duduki ini? Yang kamu duduk bersamanya siapa? Ilmu yang kamu pelajari menentukan agamamu. Dari siapa kamu ambil? Apakah itu membuat hatimu semakin kuat, putih, bersih, atau akan menambah hatimu semakin rapuh, mudah pecah, mudah hancur, sarat dengan retak dan kelemahan? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang menyerukan kepada hawa nafsu dan kebatilannya, menyeru kepada kebid'aannya, walaupun mereka itu tampak di mata orang baik, taat, zuhud, akhlaknya masya Allah, dan orang terpesona karena itu, tertarik, simpati. Masya Allah, dia anak tertarik, kagum sama zuhudnya beliau, sama sopan santunnya, sama akhlaknya, sama ibadahnya, sama tetapi bahaya mereka besar. Lihat apa yang disebutkan oleh para ulama, seperti yang disebutkan oleh Imam Salam Ibn Abi Muti' rahimahullah, yang dijuluki Faqihul Basrah, fuqaha yang paling terkenal dan paling faqih di Basrah rahimahullah. Aqil, sangat berakal, dalam artian sangat bijak dan tajam penilaiannya. Beliau katakan, la'an alqallah bisahifatil hajjaj ahabbu ilayya an alqahu bisahifati Amr ibn Ubaid. Kalau saja aku menghadap Allah membawa lembarannya Hajjaj. Hajjaj kita tahu, kejamnya, bengisnya, pembunuh. Berapa orang dia bunuh? Bahkan sebagian ulama kibar tabi'in bahkan seperti Sa'id bin Jubair rahimahullah. Hajjaj luar biasa sudah. Kalau aku menghadap Allah membawa lembaran amalan-amalannya Hajjaj, itu lebih aku senangi, masih mending daripada aku menghadap Allah membawa lembarannya Amr bin Ubaid, tokoh Mu'tazilah. Siapa Amr ini? Ahli zuhud, ibadahnya masya Allah, akhlaknya tampak orang zuhud, tampak seperti orang dalam bahasa kita orang alim, yang tekun dalam ibadahnya yang begini. Tapi lihat yang dikatakan oleh Imam Salam bin Abi Muti, enggak nuruti perasaannya. Lah kalau orang yang berdasarkan hatinya tadi yang tipis dan gampang pecah, yang melihat orang semacam ini kan kagum dia. Masya Allah, kealimannya, zuhudnya, apalagi mulutnya mungkin gak pernah berhenti dari zikir, tasbih mungkin di tangannya gerak terus walaupun dia bicara kesana kemari. Mungkin imamahnya setinggi langit, mungkin jubahnya sedemikian rupa. Walhasil, dia terkagum dengan itu. Punya kursi di masjid sana, di masjid sini. Punya tempat, punya ini. Atau mungkin dia anaknya fulan dan fulan. Kagum dengan itu. Tapi kata Imam Salam, aku seandainya harus membawa lembarannya Hajjaj sebagai pembunuh, sebagai penjegal yang kejam, yang ini lebih aku sukai daripada harus menghadap Allah dengan lembarannya Amr bin Ubaid. Faqih, ini ungkapan seorang faqih, seorang alim, aqil, faham betul tentang agamanya. Begitu mereka para ulama kita yang memahami bahayanya kebid'ahan, bahayanya syubhat dan kebatilan, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita amati para imam min a'immatis sunnah, Imam Malik, Auza'i, Syafi'i, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Abu Hatim, Abu Zur'ah, Auza'i dan yang lain-lain, mereka semua dan yang sebelum mereka maupun para a'immah setelah mereka sama manhaj yang mereka tempuh, jalan yang mereka lalui, yang mereka ajarkan kepada umat ini ma'ruf, dan itu di kitab-kitab mereka dan kitab-kitab para ulama yang diwariskan kepada kita. Syariah Ajuri, Ibana Ibnu Battah, Sunnah Al-Lalikai dan yang lainnya. Sikap-sikap mereka ini ma'ruf, ungkapan-ungkapan tegas mereka pun terbukukan, warisan besar bagi kita untuk bersuri toladan kepada mereka, bagaimana mereka menjauh, bersifat selalu waspada dari ahlul bid'ah, membenci mereka, mentahdir mereka, membicarakan mereka, ma'ruf. Dan inilah sabilul mu'minin, jalannya kaum mu'minin, yang wajib ditaati dan diikuti oleh setiap mukmin. Beberapa dari orang-orang yang lupa terhadap pokok penting ini, lalai dari benteng yang kokoh ini, dia lalaikan, atau paling tidaknya dia gak paham, gak lalai, tapi dia gampang-gampangkan, gak terlalu saklek lah. Mereka banyak terseret, sedikit banyak terpengaruh kepada fitnah-fitnah yang ada. Nas'alullah al-afiyah. Dalam keadaan mereka itu sebagiannya adalah para a'immah, imam-imam besar, bukan orang-orang kecil kayak kita begini yang gak ada apa-apanya keilmuannya dibanding mereka. Imam-imam besar, ibroh bagi kita, pelajaran. Was-sa'id man i'tabara bi ghairihi, orang yang bahagia itu yang mau ambil pelajaran dari yang selainnya supaya dia selamat, tidak seperti fulan dan fulan. Wasyaqi man i'tabara bihi ghairuh, sementara orang yang celaka, orang lain ambil pelajaran dari dia. Jangan sampai seperti fulan. Kita jangan sampai seperti dia. Dia itu dulu begini karena begini begitu, maka kita jangan begitu. Orang celaka dibuat pelajaran bagi orang lain. Salah satu dari mereka Imran ibnu Hattan, ma'ruf. Dia awalnya termasuk ahlu sunnah bersama ahlu sunnah, pergaulannya, muamalahnya, kesehariannya, sampai suatu ketika dia jatuh hati kepada seorang wanita dari Khawarij, mau menikahinya dengan tujuan memberi dia hidayah, menyeret wanita ini kepada sunnah. Itu tujuannya. Diingatkan, diingatkan, dinasihati, tetap dia nikah. Setelah nikah, bukannya Imran mengeluarkan wanita itu dari Khawarij kepada sunnah, istrinya mengeluarkan Imran dari sunnah kepada Khawarij karena kedekatan, karena cinta dan kesenangan. Terseretlah Imran kepada Khawarij. Bahkan dari kefajirannya, dia sampai memuji Abdurrahman ibn Muljim yang membunuh Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia semua padahal ahlu sunnah, Imran ini faham siapa itu Abdurrahman bin Muljim dan tahu siapa Ali bin Abi Thalib, keutamaannya, manakib beliau, apa yang disebutkan tentang beliau dari sekian keistimewaan, termasuk beliau adalah menantu Rasul SAW. Faham Imran semua itu. Tapi karena kedekatan, karena cinta, terseret hingga dia katakan, ya dorbatan min taqiyin ma arada biha illa liyablugha min dil arshi ridwana. Betapa hantaman itu, artinya hantaman pedang dari Ibnu Muljim yang dihantamkan kepada Ali, itu hantaman yang tidak diinginkan. Ini dengan membunuh Ali, dia tidak ingin kecuali mencapai keridhaan Allah, Dzul Arsy, pemilik arsy. Dia puji Abdurrahman bin Muljim bahwa dia mengharap ridha Allah semata dengan membunuh Ali bin Abi Thalib. Dia ikhlas karena Allah dengan membunuh Ali. Malah dipuji pembunuhnya. Bukannya dia membela Ali bin Abi Thalib, mencaci maki dan mencela pembunuhnya, bukan, malah sebaliknya, si pembunuh dipuji. Padahal Ali, siapa Ali? Seawam-awamnya ahlus sunnah pun mencintai beliau, memuliakan beliau. Kedekatan. Karena asyik, karena kagum, simpatik, sampai terseret sejauh itu. Fajir sudah. Wal'iyadzubillah. Innilah adzkuruhu hinan fa'ahsibuhu awfal bariyati indallahi mizana. Bahkan Imran katakan, aku selalu mengingat-ingat itu, si Abdurrahman bin Muljim, dan aku menganggap dan meyakini dia itu orang yang paling berat timbangan kebaikannya di sisi Allah. Paling besar timbangan kebaikannya di sisi Allah. Siapa? Pembunuh Ali bin Abi Thalib. Wish hadha. Dan terjadi ini kepada Imran enggak? Bukan seperti membalikkan telapak tangan begini, enggak. Enggak sekejap mata memang. Proses berjalan. Waktu. Mulai dari keasyikan, mulai dari simpati, mulai kedekatan, terbawa, terseret terus. Sampai ini ujung-ujungnya. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Imran bin Hattan, perawi hadis ma'ruf semula. Imam Abdul Razzaq Ibnu Hammam Sanani rahimahullah, imam besar. Imamnya ahli Yaman, Abdul Razzaq, yang disebutkan terbanyak didatangi oleh para perawi dan para tulabul ilm dari penjuru dunia, mengambil ilmunya, mengambil hadisnya. Abdul Razzaq ma'ruf, sahibul musannaf, imam besar, imam sunnah. Tetapi qaddarallahu wa ma sya'a fa'al, rahimahullah, afallahu anhu, semoga Allah ampuni beliau, pelajaran bagi kita. Beliau tertipu melihat Ja'far bin Sulaiman Ad-Dhuba'i, tokoh Syiah di waktu itu, Rafidhah. Tertipu melihat ibadahnya. Ini Ja'far bin Sulaiman, masya Allah disebutkan. Dalam ibadah, dalam orangnya pendiam. Orang kan terkesima melihat. Gak bisa nantinya, masya Allah ini orang. Dari situ kemudian Imam Abdul Razak mulai ada keasikan dengan Ja'far bin Sulaiman. Ada mulai kedekatan, obrolan, ini, itu. Tanpa beliau sadari, terseret beliau kepada beberapa masalah-masalah tasyayyu'. Terpengaruh dengan beberapa pemikiran-pemikiran Syiah. Rahimahullah. Afallahu anhu, ghafarallahu lah. Semoga Allah ampuni Imam Abdul Razak. Pelajaran bagi kita. Itu Abdul Razak bin Hammam As-San'ani rahimahullah. Kif kita? Bagaimana dengan kita? Siapa kita? Seberapa ilmu dan iman kita? Abu Dzar Al-Harawi rahimahullah. Imam, bahkan beliau termasuk yang meriwayatkan Sahih Bukhari. Perawi Sahih Bukhari dengan beberapa riwayat beliau miliki, Abu Dzar Al-Harawi. Kalau di Fathul Bari kamu lihat sering misalnya kalau Hafid Ibnu Hajar sedang mendudukkan lafad-lafad hadis atau judul bab, beliau bawakan fi riwayati Abi Dzar begini, wa fi Abi Dzar kada. Abu Dzar ini yang dimaksud. Riwayat Abu Dzar menyebutkan hadis ini dengan lafad begini atau bab ini dengan lafad ini. Rahimahullah. Dan termasuk imam pula, min aimati ahlil hadis. Imam Abu Dzar tertipu oleh pernyataan Imam Daruqutni rahimahullah. Daruqutni Amirul Mukminin fil hadis rahimahullah, afallahu anhu. Daruqutni ada omongan yang memuji atau omongan baik yang pujian kepada Al-Baqillani, dan Baqillani tokoh Asy'ariyah, Asy'ariyah. Daruqutni imam. Abu Dzar Al-Harawi melihat omongan Daruqutni terpengaruh, tertipu dengan itu, akhirnya juga memuji-muji Baqillani. Pujian kan tidak keluar kecuali dari kesenangan, kedekatan hati, simpati. Kalau kamu gak senang, ngapain kamu puji, kan gak mungkin. Kamu puji orang yang memang kamu senang dengannya. Iya kan? Hati kamu ada kedekatan dan tertarik padanya. Maka dari situ terseret Imam Abu Dzar Al-Harawi pada jeratan-jeratan Asy'ariyah. dalam ta'wil sifat-sifat Allah rahimahullah, afallahu anhu, semoga Allah ampuni beliau, ibrah bagi kita. Ini a'immah. Nah, bahkan lebih dari itu, Abu Dzar menjadi dai, penyeru kepada Asy'ariyah, terutama di Al-Maghrib Al-Arabi, daerah barat Arab sana, sekitar Maroko atau sekitar situ, Jazair sekarang dan sekitarnya, yang semula daerah sana tidak ada Asy'ariyah, yang ada sunnah. Imam-imam sunnah menyebarkan sunnah di sana. Datang Abu Dzar membawa pemikiran-pemikiran Asy'ariyah. Mereka datang kepada Abu Dzar, duduk, ngobrol, ini, itu, keluar racun-racun Asy'ariyah darinya. Sehingga dengan berjalannya waktu tersebar itu di Maghribul Arabi madhab Asy'ariyah. Dari siapa? Abu Dzar Al-Harawi. Apa asal-usulnya? Kalau ditelusuri, dicari uratnya. Kagum kepada Baqillani. Karena tertipu oleh pujian Daruqutni kepadanya. Orang jangan pede. Enggak, saya enggak akan sejauh itu. Saya cuma senang dengan ceramah-ceramahnya atau omongannya yang membuat lunak hati, nasihat wejangan-wejangannya yang begini-begini. Nggak mau tersibukkan dengan fitnah, tidak mau tersibukkan dengan syubhat, dengan kebatilan, mengingatkan kematian, mengingatkan kita pada akhirat. Semula dari situ syaitan masuk, dari situ menyeret sedikit sedikit sedikit. Syaitan gak langsung ketika menjerumuskan orang. Sampai seorang Abu Dzar pun menjadi da'i Asy'ariyah di Maghribul Arabi. Nas'alullah al-afiyah wassalamah man da'a ila dhalalah kana alaihi minal wizr mithlu awzarihim ila yaumil qiyamah la yanqusu min awzarihim syai'a. Yang menyeru kepada kesesatan, kepada dosa, dia menanggung dosanya dan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa terkurangi dari dosa mereka sedikit pun sampai yaumul qiyamah. Dia tanggung karena dia penyebabnya. Dia yang membuka pintunya. Nasallallahu alaihi wasallam. Imam Baihaqi. Imam besar. Yang bahkan para ulama sebutkan setiap fuqaha Syafi'i pastilah Imam Syafi'i punya jasa besar untuknya, karena dia belajar melalui usul fiqih madhab Syafi'i, mempelajari dalil-dalil masalah ini, hukum ini dengan madhab Syafi'i, dalil yang disebutkan Imam Syafi'i. Dari situ dia tahu hukum, tahu dalil. Setiap fuqaha faqih Syafi'i pastilah Imam Syafi'i punya jasa untuknya. Para ulama sebutkan kecuali Baihaqi. Imam Baihaqi dia yang punya jasa kepada Syafi'i. Syafi'i yang berhutang jasa padanya. Karena beliau bawakan dan beliau sebutkan sekian dalil, sekian riwayat untuk menguatkan madhab, madhab Syafi'i. Beliau tulis Sunanul Kubra. Kitab beliau Sunanul Kubra. Beliau tulis Ma'rifatus Sunan wal Athar. Sunan Sughra. Semua itu untuk mendukung madhab Syafi'i. Dalil, nusus, ayat, hadith, athar. Baihaqi. Imam. Tertipu dengan Ibnul Fawraq. Tokoh Asy'ariyah di zamannya. Senang, asyik, dekat, ramah tamah, ini itu, kedekatan, ngobrol ini, tanpa dirasa tertransfer pemikiran-pemikiran Asy'ariyah itu padanya, sehingga terjerat pula seorang Imam Baihaqi rahimahullah dalam jebakan-jebakan Asy'ariyah. Itu Imam Baihaqi rahimahullah, dan masih banyak yang serupa dengan itu, sehingga orang bisa berubah dari sunnahnya. Kata Hudzaifah, innad dalalata kullad dalalah an tunkira ma kunta ta'rif wa ta'rifu ma kunta tunkir. Kesesatan sungguh suatu kesesatan yang sangat nyata jika kamu mengingkari sesuatu yang semula kamu anggap itu ma'ruf, atau kamu nyatakan ma'ruf sesuatu yang semula kamu ingkari. Berubah sudah. Semula dia alal khair, semula dia dalam kebaikan. Kalau saja dia istiqomah dalam itu, kalau saja dia tetap terus di jalannya ahlil haq bersama para ulama dan masyayikhnya, gak mau nurut. Kalau orang Jawa bilang cengkal, ngeyel, gak bisa diberitahu. Dia kedepankan kesenangannya, perasaannya, hatinya yang lunak dan rapuh, lemah. Dengan berjalannya waktu, sesuatu yang semula itu baik, benar bagi dia, inilah yang hak, inilah yang ma'ruf, akan dia ingkari. Semula yang dia ingkari, dia nyatakan inilah yang ma'ruf, ini yang benar. Berubah drastis. Kemarin dia katakan dengan getolnya, dengan semangatnya, kita perangi ahlul bid'ah, ahlul batil, hizbiyin, kita harus tahdi, kita harus bantah. Sekarang, mulai jangan bicarakan mereka, wis. Belajar ilmu saja. Enggak senang mereka dibicarakan. Enggak senang kemudian kalau kebenaran diungkap, yang batil itu diperjelas, mulai ada timbul ketidaksenangan. Nasallallahu alaihi wasallam, sehingga benar-benar perkara ini begitu besar bahayanya, begitu penting untuk difahami oleh setiap muslim agar dia selamat di dunianya, istiqamah di atas manhaj yang hak sampai ajalnya datang menjemput dia. Wallahu alam, kita skors untuk persiapan zuhur, insyaallah kita lanjutkan pada zuhur nanti. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.